Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u kullukum. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Lalu melengkapi pembahasan kita pada hadis sebelumnya terkait dengan barakallahu fikum talabur rizqi, mencari rizq. Nah, makna rizq, makna ar-rizqu secara bahasa qala Ibnu Faris, berkata Ibnu Faris, ar-ra wazai atau wazza, naam, ar-ra wazza wal qaf aslun wahidun atau asilun usailun wahidun, naam, usailun wahidun yadullu ala aqain liwaqtin thumma yuhmalu alaihi ghairul mawqut. Kata Ibnu Faris, ar-ra wazza wal qaf usailun wahidun, huruf ra, huruf zai dan huruf qaf dalam bahasa Arab, dalam kosakata, itu menunjukkan asal yang satu, yaitu yadullu ala ata'in liwaqtin, berkaitan dengan pemberian yang berkaitan dengan waktu. Thumma yuhmalu alaihi ghairul mawqut, kemudian setelah itu dibawa untuk pemberian yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi huruf ra, zai, kaf itu mesti ada hubungannya dengan apa, pemberian. Parizku ataullahi jalla sana'uhu, Nah, sehingga rizq maknanya adalah pemberian Allah jalla sanauhu barakallahu fikum. Naam. Demikian keterangan Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Maqaisil Lughah. Barakallahu fikum. Waqila, ada yang mengatakan huwa kullu ma yuntafa'u bihi, huwa kullu ma yuntafa'u bihi. Nah, mimma yu'kal wa yulbas wa ma yasilu ila al-jawf ayyib. Rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat, itu rizki. Dari sesuatu yang kita makan, yang kita pakai, yang sampai ke perut kita, itu rizki. Ya, barakallahu fik. Nah, tayyib, wal arzak nau'an. Rezeki itu ada dua macam. Arzakun zahirah lil abdan. Kal akwati. Jamak dari kut. Artinya makanan, ya, pangan. Barakallahu. Rizki itu yang pertama bersifat zahirah, sesuatu yang nampak bagi tubuh kita bermanfaat. Seperti apa? Makanan, ya, minuman, pakaian, rumah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Sandang, papan, pangan. Disingkat sandang, papan, pangan. Kebutuhan pokok. Barakallahu fikum. Naam. Sandang, pakaian, papan, rumah, pangan, makanan. Itu rezeki yang bersifat zahirah lil abdan. Nah, yang kedua, arzakun batinah lil qulubi wan nufus. Arzakun batinah lil qulubi wan nufus. Kal ma'arif wal ulum. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua adalah rezeki dengan bentuk perkara yang batin, yang berkaitan dengan hati. Seperti barakallahu fikum, ma'rifah, pengetahuan dan ilmu-ilmu. Itu rezeki. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi rezeki itu tidak selalu dan melulu barakallahu fikum berkaitan dengan uang. Ya. Tidak selalu dan terus-menerus rezeki itu dikaitkan dengan barakallahu fikum harta, materi, tidak. Sebagaimana yang disebutkan di awal, rizki itu adalah kullu ma yuntafa'u bihi. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita itu adalah rizki. Barakallahu. Ya. Waladun salih, rizki. Ya. Orang yang punya anak yang saleh itu rizki. Barakallahu fikum. Karena bermanfaat untuk orang tuanya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Keterangan tadi bisa dilihat dalam kitab Lisanul Arab. Nah. Itu terkait dengan bentuknya. Tayyib. Ada juga barakallahu fikum pembagian rezeki terkait dengan sampainya kepada seseorang. Nah. Ya, now rezeki bi'tibar usulihi, jenis rezeki ditinjau dari sisi sampainya kepada orang yang mendapatkan rezeki tadi, yaitu rizq, ya, rizqun bisababin wa rizqun bighairi sabab. Naam. Rezeki yang diperoleh dengan sebab. Ada juga rezeki yang diperoleh barakallahu fikum tanpa sebab. Naam. Baik. Contoh rezeki yang diperoleh barakallahu fikum dengan sebab seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat ke-15. Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihi nushur. Ya, Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakum al arda zalulan, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini tunduk. Nah. Ya. Jadi Allah yang menaklukkan bumi ini untuk kita barakallahu fikum. Padahal barakallahu fikum, ya. Kalau bukan karena kekuatan Allah, maka dengan cepat manusia itu binasa oleh bumi ini. Nah, ya, gunungnya batuk sekali saja sudah banyak yang meninggal. Baru gunung batuk. Ya, nah, barakallahu fikum. Lautan baru melambai-lambai, barakallahu fikum. Nah, sudah tenggelam. Ya, ribuan jiwa mati. Nah, ya, barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan dunia ini untuk kita. Barakallahu fikum. Disebutkan barakallahu fikum sehingga saya oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah dalam riwayat Imam Ahmad barakallahu fikum, tidaklah ada dalam setiap hari kecuali lautan meminta izin kepada Allah untuk menenggelamkan manusia. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencegah. Ya, kenapa? Karena sudah gemes dengan tingkah laku anak manusia. Nah, barakallahu. Iya, di pinggir pantai tahu sendiri bagaimana kelakuan manusia di pinggir pantai. Ya, lautan itu mau murka itu. Maksiat, barakallahu. Nah, makanya tiap hari laut minta izin, ya Allah, tak tenggelamin aja mereka-mereka ini. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi Allah tundukkan lautan itu untuk manusia. Allah tundukkan gunung-gunung itu barakallahu fikum untuk apa? Tenang. Nah, ya. Jadi kalau bukan Allah yang menundukkan Barakallahu fikum, isi bumi ini untuk kita, kita tidak akan ya bertahan sampai hari ini. Barakallahu fikum. Nah, mungkin sudah punah itu bangsa manusia. Iya. Ya. Kalau tidak dengan kekuatan Allah, kehendak Allah, sudah punah itu bangsa manusia. Nah, tayy, sudah kecil, barakallahu fikum, sudah lemah, ya, tapi usil sombong. Nah, barakallahu fikum, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena rahmat Allah, nah, bangsa manusia itu sudah punah. Nah, enggak ada sampai hari ini, barakallahu fikum. Tapi Allah yang mengendalikan, yang barakallahu fikum menundukkan ya bumi ini untuk kita. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Barakallahu fikum. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Hendaknya kalian berjalan di atas permukaannya mencari rezeki. Nah, barakallahu fikum. Baik, dan ingat kepada Allah kalian akan kembali. Kalimat yang indah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia. Allah telah menyiapkan bumi. Monggo, silakan kamu garap. Kalian garap. Bumi sudah saya taklukkan. Nurut. Ya. Kecuali dalam beberapa kondisi, barakallahu fikum, ketika Allah ya ingin memberikan pelajaran, Allah izinkan ya gunungnya batu atau bergeser, nah, barakallahu fikum, lautnya melambai-lambai sedikit, naam barakallahu fikum, iya. Tayyib. Selain daripada itu, tenang. Kemudian apa? Allah memerintahkan manusia untuk menggarapnya. Kalian ambil. Nah, ya, cari rezeki dari muka bumi ini. Barakallahu fiik. Manfaatkan. Tapi di akhir ayat Allah ingatkan wa ilaihin nusyur. Tapi ingat ya. Kalian itu semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, artinya ada konsekuensi dan pertanggungjawaban di mana kalian akan ditanya nanti, barakallahu fiikum, di akhirat kelak. Nah, ya, jangan lupa barakallahu fikum. Itu untuk barakallahu fikum contoh rezeki yang diraih dengan sebab ya diusahakan. Adapun untuk contoh rezeki barakallahu fikum yang bighairi sebab, atau kita tambahkan satu contoh lagi barakallahu fikum untuk rezeki yang diraih dengan sebab, pada surat Maryam ayat ke-25 Allah mengatakan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Maryam yang barusan saja melahirkan Nabi Isa alaihissalam kelaparan untuk menggoyangkan pohon kurma sehingga kurma-kurma yang matang itu akan berjatuhan dijadikan ya makanan untuk barakallahu fikum Maryam yang barusan selesai melahirkan, tentunya barakallahu fikum menghabiskan banyak energi. Nah, baik. Barakallahu fikum. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu fikum menginginkan, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan buah pohon kurma tadi tanpa harus digoyangkan. Tapi Allah Subhanahu menginginkan Maryam berusaha. Nah, kamu goyang itu pohonnya, akan jatuh buah-buahnya. Dilatih untuk barakallahu fikum berusaha. Baik, ada pun rezeki yang barakallahu fikum diraih ya tanpa ada sebab atau upaya barakallahu fikum, usaha. Contohnya barakallahu fikum juga pada kasusnya Maryam pada surat Ali Imran ayat 37, Allah mengatakan kullama daqala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Nah. Iya, tatkala Zakaria masuk ke mihrab dan menemui Maryam, mendapati di sisi Maryam sudah ada makanan. Uniknya barakallahu fikum, nah, makanan yang ada di sisi Maryam adalah makanan yang tidak pada musimnya. Disebutkan dalam tafsir, iya. Sehingga ketika musim dingin, di sisi Maryam ada makanan musim panas. Ketika musim panas, di sisi Maryam ada makanan musim dingin. Loh, kamu dapat dari mana? Ini enggak musimnya, kok ada? Nah, maka Maryam mengatakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengirimkan. Barakallahu fik. Nah, rezeki barakallahu fikum bi ghairi sabab. Nah, rezeki yang diperoleh barakallahu fikum tanpa ya seorang itu melakukan upaya atau usaha. Nah, masalah berikutnya barakallahu fikum adalah baina takassub wa tawakkul, antara berusaha dan tawakal barakallahu fikum. Nah, Imam Ahmad pernah ditanya rahimahullahu taala, su'ilal Imam Ahmad, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi au fi masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Nah, Imam Ahmad ditanya tentang kondisi seseorang, madzaqulu fi rajulin, apa yang Anda katakan wahai imam tentang seseorang, jalasa fi baitihi au fi masjidihi, dia hanya duduk-duduk di rumahnya, ya, nyantai-nyantai, ongkang-ongkang kaki, barakallahu fikum, leyeh-leyeh. Nah, leyeh nyantai pokoknya di rumah, enggak ngapa-ngapa. Barakallahu fikum. Iya. Atau jalasa fi masjidihi, dia duduk di masjid. Barakallahu fikum. Nah, sibuk ibadah, sholat, qiraatul Quran, barakallahu fikum. Dan dia berkata, wa qala la a'malu syai'an hatta ya'ti rizqi. Dia mengatakan, saya enggak mau kerja. Ya, sampai rezeki saya datang sendiri. Nah, semuanya kan sudah ditakdirkan. Kalau memang ya ada rezeki saya hari ini, insya Allah akan ada yang datang mengantarkan makanan. Nah, sebagaimana Maryam mendapatkannya. Bagaimana pendapat Anda dengan orang seperti ini? Dia tidak mau kerja. Nah, yang satu di rumah saja, barakallahu fikum. Nah, nunggu rezekinya datang sendiri. Yang satu, barakallahu fikum, dia tayyib, iya, di masjid terus. Nah, barakallahu fikum. Iya. 3 hari, 1 bulan, 40 hari. Nah, barakallahu fikum. Ya. jauhlah. Dan dia tidak mau bekerja sedikit pun dan mengatakan rezeki nanti datang sendiri. Qala Ahmadu, maka berkata Imam Ahmad, hadza rajulun jahilal ilma. Kata Imam Ahmad, ini orang ya enggak punya ilmu. Ini orang bodoh ilmunya. Naam. Tidak mengerti ilmu. Ama sami'ta qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu rizqi tahta dhillir ramhi. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rizkiku di bawah hunusan tombakku. Maksudnya, ghanimah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi Rasul juga berusaha. Barakallahu fikum. Wa hadithu akhar. Hina zakar at-tayr, kata beliau. Dan juga hadis Nabi yang lain ketika beliau menyebutkan tentang barakallahu fikum kehidupan ya para burung. Faqala, Rasul mengatakan, taghdu khisaman wa taruhu bitana. Taghdu khimasan nam wa taruhu bitana. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Fa dzakara annaha taghdu fi talabir rizqi. Maka Rasul menyebutkan bahwasanya para burung itu mereka pergi di waktu pagi, perutnya masih kosong untuk mencari rezeki. Nah, pulang di sore hari perutnya sudah berisi. Barakallahu fikum. Ya. Jadi burung saja berusaha. Barakallahu fikum. Nah. Padahal Allah sudah menjamin. Nah. Burung bukanlah makhluk Allah yang mukallaf diberikan beban syariat. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memanjakan burung itu. Ya, tinggal barakallahu fikum nunggu di sarangnya kemudian dikirim makanan, tidak. Tapi burung itu barakallahu fikum berusaha mencari makanannya sendiri. Barakallahu fikum. Nah. Wa qala Allahu ta'ala, Allah juga mengatakan, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Naam, wa akharuna, dan mereka yang lain, yadribuna fil ardi, mereka melangkah di muka bumi ini, yabtaghuna min fadlillah, mereka mengharapkan keutamaan di sisi Allah. Allah menyebutkan barakallahu fikum hamba-hambanya yang beriman berusaha untuk mencari rezeki mereka. Barakallahu fikum. Surat Al-Baqarah, surat Al-Muzammil ayat ke-20. Naam. Wa qala, Allah juga mengatakan, kata beliau, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum wa laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Surat Al-Baqarah ayat 198. Tidak ada dosa atas kalian untuk mengharapkan ya keutamaan dari Rabb kalian. Nah, maksudnya mencari rezeki, tidak ada dosa. Wa kana, kata beliau, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattajiruna fil barri wal bahri, kata beliau. Wa kana ashabu Rasulillah yattajiruna fil barri wal bahri. Dan dahulu kala sahabat-sahabat Rasul, mereka melakukan perniagaan di daratan dan lautan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Berdagang, jualan sahabat-sahabat Nabi. Wa ya'maluna fi nakhilihim. Mereka juga kerja di kebun-kebun kurma mereka. Bagi yang memang usahanya adalah berkebun kurma. Nah, wal qudwatu bihim, kata beliau. Dan teladan kita tentunya adalah mereka. Barakallahu fikum. Nah, artinya barakallahu fikum, tindakan orang tersebut menyelisihi, ya, bimbingan Al-Quran, sunnah, dan amalan sahabat. Nah, tidak dibenarkan barakallahu fikum orang yang memiliki, ya, barakallahu fikum, keyakinan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan barakallahu fikum oleh singkat saya oleh Ibnu Qayyim, jangan kamu jadikan kelemahan dan kemalasan kamu, kamu legalkan dengan alasan tawakal. Padahal kamu malas. Kamu itu sebenarnya malas, enggak mau kerja, maunya nyantai, maunya ongkang-ongkang kaki, tapi ngomongnya tawakal. Jangan. Banyak tipe manusia yang kayak gitu. Iya, sebenarnya malas, enggak mau kerja, enggak mau capek, enggak mau susah. Alasannya apa? Tawakal. Salah. Jangan juga, kata beliau, ya, tayyib, semangat kamu dalam urusan dunia, barakallahu fikum, ambisi kamu, naam, cita-cita kamu urusan dunia membuat kamu kehilangan pegangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga sampai seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan jadikan kelemahan dan kemalasan kamu alasannya adalah tawakal, dan jangan jadikan barakallahu fikum tayyib ambisi kamu terhadap dunia menyebabkan kamu hilang pegangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin baina hadza wahada, ya. Tetapi antara ini dan ini, barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Tetapi barakallahu fikum dalam hal praktek, dalam hal pengamalan, nah, ya, sangatlah berat. Wama yulaqaha illalladzina sabaru, wama yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada orang yang bisa mengamalkan itu kecuali orang-orang yang mau sabar. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan hal tersebut kecuali orang-orang yang akan memiliki bagian besar. Naam. Barakallahu fikum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Nah. Baik, ini ucapan yang sangat indah, barakallahu. Iya. Jadi jangan, karena sebenarnya kita itu malas, enggak mau capek, enggak mau apa-apa, pengennya nyantai, tapi barakallahu fikum, tayyib, uangnya datang terus. Nah, ya. Tapi alasannya tawakal. Nah, padahal kamu malas. Padahal kamu enggak mau usaha. Padahal kamu enggak mau capek. Nah, barakallahu fikum. Tapi bilangnya tawakal. Kelemahan. Nah, jangan. Barakallahu fikum, ya. Pendahulu kita yang saleh bukan tipe-tipe manusia seperti itu, barakallahu fikum. Nah. Mereka adalah manusia-manusia barakallahu fikum yang enam bekerja barakallahu fikum untuk menjaga kehormatan dirinya, keluarganya barakallahu fikum, ya, agar tidak dipermalukan oleh manusia. Nah, tapi di saat itu juga mereka bukanlah orang yang lupa kepada Rabbnya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, masih ada beberapa pembahasan dan masalah yang lain, insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya. Iya. Terkait dengan adab-adab dalam menuntut rezeki barakallahu fikum, itu juga perlu diperhatikan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihil qadar. Subhanallahi bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.